Bismillah. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para santri, para santriwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, semoga kita semuanya dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan, dan semoga kita dipanjangkan umurnya dalam ibadah, dan semoga kita menjadi keluarga di antara kerumunan umat. Karena fungsi iman itu menjadi mahar untuk mempersaudarakan kita dan mengkeluargakan kita. Walaupun kita berbeda warna kulitnya, walaupun kita berbeda kuantitas singgotnya antara saya dengan beliau, tapi karena kita memiliki iman, maka ini menjadi mahar terindah untuk saling berkaitan hati kita dan saling mencintai insya Allah karena Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini rumah dakwah Syamilah kedatangan tamu agung yang datang dari sebuah negeri antah berantah. Ada kok. Beliau datang dari Bekasi, masya Allah, salah satu orang yang saya cintai beliau karena Allah, karena ilmunya, khidmah, dan seluruh manfaat yang beliau berikan kepada umat. Tidak perlu saya sampaikan siapa nama beliau, karena nama beliau mungkin lebih terkenal daripada nama saya. Jadi masya Allah, Ustaz Zaitul Akbar datang pada kesempatan hari ini untuk berjumpa dan menyapa antum semuanya. Dan tentunya kunjungan beliau datang ke sini bukan hanya kunjungan untuk minum es teh, karena beliau tidak minum es teh. Tapi kunjungan beliau datang ke sini tentunya ingin berbagi faedah tentang penyakit hati dan masalah tentang konsep penyucian hati dan jiwa. Tentunya ini adalah masalah besar sekali, karena hari ini di antara fenomena yang membuat kita prihatin adalah banyaknya kita mendapatkan penyakit atau mendapatkan fenomena mental illness ya, Ustaz ya. Penyakit-penyakit yang berkaitan tentang kejiwaan. Padahal Islam itu sudah selesai. Apapun perkara di dalam kehidupan ini tidak ada kecuali sudah terjelaskan oleh Islam, dan Islam sudah memberikan jawabannya. Kalau kita ilustrasikan Islam itu adalah rumah yang besar, tidak ada satu ruangan dalam rumah besar itu kecuali di situ Islam telah menjawab. Dan tentunya tidak mungkin apabila masalah yang sepenting ini dalam kehidupan kita kecuali telah dijawab di dalam kehidupan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah yang menjadikan kita senang sekali pada kesempatan hari ini kita berjumpa dengan beliau. Dan beliau ini layak adalah salah satu referensi yang kita harus petik dan harus kita ambil ilmunya. Biar jelas suaranya. Maka kemudian beliau adalah salah satu referensi untuk kita ambil ilmunya. Karena salah satu problem dalam kehidupan masyarakat kita hari ini adalah putusnya referensi-referensi dalam kehidupan mereka tentang agama mereka sendiri. Banyak sekali orang yang berbicara tentang kejiwaan tetapi tidak sama sekali mengkaitkan dengan keimanan kepada Allah. Banyak sekali yang bicara tentang masalah psikis tetapi tidak bicara tentang masalah syariatnya ketika mengatur tentang masalah psikis. Tentunya ini terjadi karena satu problem, yaitu putusnya referensi antara kaum muslimin dengan referensi-referensi primer yang ada di dalam Islam. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba, lihat kemana? Maka kita pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk menyambung kembali referensi-referensi yang terputus dari kehidupan kita selama ini. Selama ini banyak di antara kita yang berpikir bahwasanya kejiwaan itu tidak ada hubungannya dengan sunnah, psikis itu tidak ada hubungannya dengan masalah keimanan. Nah tentunya ini kalau kita memiliki cara berpikir dan kesimpulan yang semacam ini, kita harus jawab. Dan kita pada kesempatan hari ini berjumpa dengan beliau, masya Allah, semoga dengan kehadiran beliau akan bisa memberikan cahaya dan pelita. Karena getirnya kebodohan itu tidak ada obatnya kecuali adalah dengan ilmu. Pada kesempatan hari ini kita akan banyak ngobrol dengan beliau, Ustaz Zaitul Akbar. Jazakallah khair Ustaz, mau baik, datang Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Insya Allah. Tapi dari kelihatan jenggotnya antum, insya Allah antum sehat Ustaz. Itu indikator baru sehat. Masya Allah, insya Allah Ustaz. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini beliau datang sudah memberikan aura positif. Gorengan-gorengan di bawah tadi disinggirkan. Es teh tadi, nasi goreng juga tidak jadi dipesan dengan kehadiran beliau. Dan masya Allah ini akan jadi kebaikan insya Allah. Sekarang kita bicara tentang masalah penyakit hati Ustaz, tazkiyatun nafas. Dan tentunya tentang masalah hati. Emang sepenting apakah masalah hati Ustaz dalam kaitannya untuk menjaga stamina dan kesehatan kita Ustaz? Karena selama ini kan hati selalu diidentikan, hati yang baik bisa tahajud, hati yang baik bisa puasa Dawud. Kan selalu ujungnya ibadah, padahal tentunya penjagaan hati kan tidak hanya untuk ibadah ya Ustaz. Mangga Ustaz kalau ingin sharing kita. Ustaz ini mohon maaf ya, saya ambil mic. Karena mic kita cuma satu Ustaz. Iya, masya Allah Ustaz. Jadi tempel sini lagi deh. Apa-apa kita Santai-santai Ustaz. Kita hidup berbagi Ustaz. Sharing is caring Ustaz. Iya. Insya Allah. Lain kali gak usah bawa gini Ustaz ya. Iya Ustaz, karena saya belum punya tim. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang menyaksikan live ini bersama Ustaz Umar Mita, semoga Allah menjaga beliau dan keluarga beliau insya Allah. Dan tentunya seluruh santri-santri atau santriwati, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, yang juga di akunnya Ustaz Umar Mita. Jadi ini sebenarnya acara kita dadakan saja, tapi saya pikir ini mungkin perlu ya Ustaz, digali ya. Karena memang satu hal yang saya pelajari atau saya pahami dari katakanlah konsep kesehatan Islam yang ada selama ini, bahwa konsep kesehatan itu tidak dimulai dari, yang kita sudah paham tuh. Dalam sebuah hadis yang Nabi SAW sampaikan, ala wa inna fil jasad mudgha iza shalat shalat jasadu kulhu wa iza fasada fasada kulhu, kan gitu, seperti itu. Ala wa yaqul. Nah, ternyata ini hadis dan konsep ini tuh menjadi dasar sehatnya bagi seorang muslim. Jadi sekarang kalau kita bicara tentang konsep penyucian jiwa ya yang ada pada Islam, berarti kan ada sesuatu yang perlu kita telaah di situ. Contoh begini. Kalau seandainya ya, mungkin tangan saya ini saya pukul lama-lama kan berbekas, lebam ya. Nah, maka sama juga dengan hati itu. Dia sesuatu yang dipaparkan dengan suatu emosi atau perasaan tertentu, itu ternyata jadi penyakit. Masya Allah. Dan itu saya sudah dapatkan dari pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan itu ternyata nggak satu dua orang Ustaz. Jadi gini aja misalkan, saya ngomong gini Ustaz, saya pengen duduk sini, gitu kan? Ustaz nggak mau kasih, atau Ustaz bilang saya pengen duduk, atau kita saling punya keinginan yang sama gitu kan, tapi nggak mau saling kasih, itu ternyata pun berefek ke badan kita Ustaz. Berefek itu jadi apa nanti? Ujung-ujungnya penyakit. Penyakit apa? Oh, bukan sembarangan penyakit. Seorang tua atau orang tua kan, ibu lah ya, ibu, seorang ibu yang sedang mengandung, dia bilang sama suaminya, dia bilang pengen anak perempuan nih. Suami bilang, saya gak mau anak perempuan, saya gak mau anak laki-laki, kata dia gitu. Itu direcord sama anak itu di dalam kandungan. Dalam kandungan dia akan nge-record. Dia akan nge-record semua ucapan-ucapan tadi, dan itu akan tampak ya dalam kalau ada diagnosanya nanti itu akan kelihatan di sana Ustaz. Jadi itu dimulai bahkan dari awal. Jadi ketika anak itu mengalami satu penyakit ya, penyakit yang berat, maka coba dicek nih kira-kira masalah emosi kejiwaan yang ada pada orang tuanya saat anak itu masih dalam kandungannya sampai anak itu sampai berumur 5 tahun itu apa. Itu pasti ada korelasi di situ. Kalau mungkin bahasa kita tuh emosi yang terblokir. Emosi yang terblokir ini yang nanti sebenarnya kuncinya itu, atau mungkin solusi itu memang ada pada iman. Ya, tazkiyatun nafas kayak begini misalkan gitu ya. Atau mungkin bagaimana ilmu itu dimasukkan sesuai dengan kebutuhannya. Contoh beginilah. Sekarang mungkin kalau saya boleh cerita sedikit tentang pandemi atau wabah ini Ustaz. Kita tahu bahwa banyak orang yang lupa mereka ahlul Quran, ahlullah gitu kan. Bahkan mereka lupa dalam Islam itu sudah ada gitu konsep-konsep yang berkaitan dengan tawakal, kayak jadi lupa semua gitu kan. Dengan adanya pandemi ini gitu loh. Padahal kan ma'asoba min musibatin illa biiznillah kan gitu. Enggak ada musibah tuh terjadi. Jadi akhirnya kecemasan, was-was segala macam yang mereka terus-terus itu rasakan, dan ibarat kata kayak daging atau kulit saya tadi itu begitu menerpa mereka. Contoh begini. Kemarin tuh saya ada seorang yang konsul ke saya. Ada tumor Ustaz di salah satu bagian tubuhnya lah, dia kirimkan laki-laki, bapak-bapak gitu. Terus tumor tuh memerah gitu kan. Lalu dia konsul ke saya begini, dia bilang, kata dia, ini mohonlah ya apa saran nasihat dokter seperti apa, dia bilang gitu. Terus akhirnya saya ini tumor bla bla bla segala macam, terus akhirnya saya coba konsul juga ke beberapa guru-guru saya juga. Terus satu hal yang saya tangkap situ lah, saya mempelajari ilmu tentang penyucian jiwanya ala-ala modern ini ya, Islam tentunya ada, dan bagaimana itu kaitan sama penyakit itu. Ternyata tanya saya cuma satu sama dia, Bapak ada masalah gak dengan pekerjaan Bapak atau keluarga Bapak? ternyata ada. Jadi dia itu lagi ada masalah sama ibunya, Ustaz. Sama ibu kandungnya, sama ibu pengasuhan, bukan? Bukan, kita belum saya perjelas itu apa, tapi ternyata lagi ada masalah. Saya bilang ya ini nggak bisa diobatin kalau itu belum selesai, saya bilang. Gitu. Jadi emosi itu bukan cuman sekedar kita marah, kita benci, atau seorang itu marah benci, bukan. Tapi ketika ada suatu nilai yang terlanggar di situ akan memunculkan atau bisa berpotensi terkena penyakit. Yeah. Nilai. Contoh begini, ada satu kasus lagi. Ada seorang yang bekerja di salah satu tempat lah, saya nggak cerita-cerita. Dia ternyata terkena kanker hati. Dan tek-tek-tek dicek-cek, ternyata dia hidup, dia bekerja itu pada lingkungan yang dia harus melawan suara hati dia, suara hati kebenaran dia. Sehingga ternyata itu kalau didrunyut dari pemeriksaan kita gitu kan, itu ternyata nyambung bahwa ternyata ini orang memang nilai-nilai kebenaran yang dia rasakan atau dia diyakini itu sebagai nilai kebenaran itu dilanggar terus, Ustaz. Akhirnya jadi kanker. Sampai kayak begitu kejadian. Jadi kalau kita bicara tazkiyatun nafas seperti ini, maka harus pasti ada solusi tentu dalam Islam kan. Iya. Nah, solusinya apa? Kembali ke Al-Qur'an atau Sunnah. Itu kan bahasa awamnya atau bahasa normatifnya. Tapi bahasa yang saya pakai atau mungkin saya bisa ambil sebagai ibarat kami ini ada apa anak kunci sama anak kunci itu adalah hadis Nabi yang Nabi katakan sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Itu salah satunya kuncinya. Jadi levelnya dia dalam menyikapi suatu musibah atau ujian atau ketidaknyamanan dia itu bagaimana menjadikan itu pada akhirnya menjadi sebentuk rasa syukur dia pada Allah. Itu levelnya. Level yang scale up lah, mungkin dinaikin jadi kisah. Iya, masya Allah. Nah jadi ini ternyata nyambung. Suara saya kecil-kecil, saya pindahin aja Ustaz. Iya. Jadi ternyata itu nyambung. Sudah. Oh, agak ditarik gini. Oh, berat Ustaz. Nah, apa-apa sini aja deh. Latihan beban kehidupan. Nah, agak jadi ke depan, Ustaz. Iya, udah ke depan, Ustaz. Saya bantuin, Ustaz. Udah enggak, Ustaz. Enggak apa-apa, Ustaz, daripada jadi penyakit hati, Ustaz. Boleh. Iya, Ustaz. Nah, jadi teman-teman sekalian, tadi saya mana, Ustaz? Kunci sama anak kunci. Ah, jadi kita ajaban di Amdal Mukminin. Ajaban di Al-Mukminin. Jadi ternyata bagaimana menjadikan sesuatu bahkan musibah atau ujian itu sesuatu yang dia bisa terima dengan ikhlas. Kata kuncinya adalah apa? Ikhlas dan berpasrah atau memasrahkan kepada Allah itu sebenarnya. Terima dengan ikhlas dan pasrahkan itu semua sama Allah. Iya. Jadi kayak doa yang Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfata aini seterusnya gitu. Jadi saya membayangkan kalau seandainya ya ini beban-beban emosi ini semua dikembalikan kepada dua hal tadi ya, iman, ikhlas dan kepasrahan, dan itu harus diucapkan. Tidak bisa cuma sekedar dengan mengatakan dalam hati saya terima, enggak bisa. Bahkan misalkan gini, Ustaz. Diucapkan sambil kita memegang dada, ya Allah, bismillah, saya sabar, saya ikhlas gitu. Termasuk kalau ada masalah dengan seseorang. Harus dia memaafkan itu, dia ngomong, Ustaz, ya Allah saya maafkan fulan bin fulan karena engkau. Dengan itu harus, sebab apa? Kalau itu seandainya dia gak kerjakan, itu seandainya ada, bukan kejadian itu katakanlah puluhan tahun yang lalu, itu dalam tubuhnya. Tinggal tunggu, jadi ibarat kata tinggal tunggu waktunya, itu meledak lah gitu. Jadi misalkan ada seorang nih, gitu kan, dia pernah punya dendam sama si B 10 tahun yang lalu. Sekarang si A itu kena penyakit. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau ini penyakit mau diperbaiki, maka emosi tadi harus dibenerin dulu. Emosi harus dibenerin dulu. Dari sinilah ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa semua penyakit fisik itu asal dari penyakit emosi, itu sekarang saya baru temukan begitu, Ustaz. Iya, Allah. Jadi kalau boleh saya ini, Ustaz. Saya tuh baru nangkap gini, Ustaz. Setiap larangan di dalam syariat kan selalu memiliki implikasi berbagai macam hal. Baik dalam perkara yang makruh atau haram ya, Ustaz. Dalam perkara makruh saja contohnya. Nah, ini kan dilarang untuk jangan terlalu begadang malam kalau tidur, karena Rasulullah itu habis isya tidur. Kalau kita paksakan begadang, yang terjadi adalah prosentase kemungkinan kita untuk mendapatkan sakit yang berat itu lebih banyak ya, daripada orang yang disiplin habis isyak. Dan itu ada riset yang tentang kanker. Iya, ternyata Masya Allah risetnya luar biasa. Itu baru tingkatan makro. Dan itu baru larangan yang sifatnya fisik. Zina, AIDS, ya kan? Kemudian penyakit kelamin dan lain sebagainya. Dan itu baru dosa-dosa fisik. Padahal dosa itu kan kata Imam Ibnu Qayyim ada dua, Ustaz. Ada dosa fisik, ada dosa hati. Okay. Dan dosa hati itu ternyata, kenapa saya membaca, selalu dosa besar yang dilakukan hati itu jauh lebih besar adabnya daripada dosa fisik. Dosa fisik. Contoh, riba itu dosa fisik. Dosanya sebagaimana berzina dengan ibu. Tapi melanggar kehormatan orang, dia benci sampai akhirnya dilanggar kehormatan seorang mukmin, dikatakan dengan tuduhan berbagai macam, itu kan hati, Ustaz. Karena dia membenci itu kan pekerjaan hati. Itu dosanya lebih besar daripada dosa riba. Makanya Masya Allah ya, kalau lah, betul, kalau tadi, kita ini selalu peduli tentang larangan fisik, tapi kita tidak peduli tentang larangan hati. Padahal larangan hati banyak. Contoh, mendendam. Mendendam ternyata bisa berakibat kepada kanker, kepada tumor. Makanya dalam Islam sampai diletakkan orang yang mampu mengalahkan perasaan dan hatinya ngikutin syariat Allah, pahalanya besar. Makanya Imam Ibnu Qudamah itu Ustaz berkata ada tiga amal, salah satu amal la tuzanu bihil mizan. Ada tiga amal yang ketika nanti ditimbang hampir-hampir mizan itu tidak kuat memikulnya, Ustaz. Masyaallah. Dua di antara tiga itu amalan hati. Satu, memaafkan orang yang mendolimi dia dan tetap berbuat baik. Faman afa wa aslaha fajru. Dan kita kemarin telepon-teleponan nih, Ustaz. Beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya Masya Allah, salah satu di antara pilar kehidupan, kesehatan itu adalah ketika kita selalu harus siap untuk memaafkan. Dan ternyata agama memberikan motivasi. Makanya nanti orang yang memaafkan orang yang mendolimi dan tetap berbuat baik, kumpulkan pada satu tempat dan diberikan hadiahnya langsung oleh Allah, tidak melalui malaikat. Saking beratnya pahala itu dikandung, Masya Allah. Pahala memaafkan. Pahala memaafkan dan berbuat baik, Ustaz. Kan hanya memaafkan, Masya Allah. Dua, sabar. Sabar kan amalan hati, ya, Ustaz. Baru yang ketiga amalan Ramadan fisiknya. Nah, dua dari tiga itulah ternyata amalan hati. Makanya Masya Allah ya, saya ini sekaligus pula untuk menjadikan kita lebih awareness terhadap masalah hati kita, ya, Ustaz. Ya. Karena banyak di antara kita itu kalau sudah bicara sunnah itu ya bicaranya tentang dohir-dohirnya. Ya tentang jenggotnya, tentang bagaimana pakaian kita yang di atas mata kaki. Walaupun itu tetap kita lakukan, ya, Ustaz. Tapi ada yang lebih penting, bagaimana menjaga hati. Kan itu sudah ada hadisnya juga itu. Apa itu? Yang Allah tidak innallaha yang surukum. Iya, ila yang duru ila asadikum wala suwarikum walaki yang duru ila kulubikum, Masya Allah. Jadi termasuk itu hal yang kemudian kita dapati. Makanya Masya Allah, Ustaz, berarti betul kalau para ulama salaf itu kalau mereka mau tidur, Ustaz, mereka itu berdialog dengan hatinya. Ustaz mengerti di antara yang kita dapatkan dalam satu riwayat itu ternyata para sahabat itu kalau sebelum tidur salah satunya itu mereka memaafkan siapapun yang mendolimi mereka pada itu. Bahkan kemudian ada namanya Abu Dhamdham, walaupun hadisnya terdapat perselisihan di antara para ulama. Abu Dhamdham ini salah satu orang yang ketika dia tidak mampu infak dengan hartanya, infak itu dengan hatinya. Saya infak dengan hati. Ana maafin orang yang dolimin saya. Masya Allah. Dan aku jadikan itu infak terbaik saya kepada mereka. Masya Allah. Dan itu tadi cerita dari hadis Ibnu Qudamah itu aja gak bisa dinilai ya. Bahkan sampai malaikat itu gak tahu berapa harus ngasih pahala sih memaafkan itu ya. Betul, Masya Allah. Jadi, Masya Allah ya. Dan ya secara fisik tadi Ustaz, itu saya pribadi ngelihat orang-orang kayak begitu ya. Maksudnya orang yang menyimpan apa ya, sesuatu emosi yang tidak tersalurkan. Dan ini memang subhanallah ya. Secara ilmu atau secara saintifik juga, seorang ibu yang sedang mengandung misalkan, ibu itu dalam proses mengandung anak tadi itu sedih terus, atau mungkin ada emosi yang terus menerus dia rasakan berlebihan, imunitas anak itu akan lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, pas mengandung. Iya, pas mengandung. Jadi waktu mengandung itu emang disuruhnya apa? Jangan banyak ngobrol, jangan banyak ngomong, banyak zikir seperti Maryam. Iya. Suruh diem. Benar, Masya Allah. Suruh diem. Diem aja. Puasa kan, puasa. Iya, kenapa? Gini Ustaz. Enggak usah panjang-panjang nih gitu. Misalnya kita membuka ini secara saintifik atau apa, gampang aja. Ada orang pinggir jalan, dan ini ternyata saya baca dalam kisah-kisah termasuk sifat sahwa segala macam itu tuh, orang ulama zaman dulu tuh yang mereka kadang-kadang cuma terlintas sedikit di hati mereka, itu akhirnya Allah kurangi nikmat yang lain. Orang jangan tuh, jangan-jangan tuh, jangan-jangan tuh. Iya. Itu terlintas ya, belum terucap, apalagi terucap. Wah, saya ingat makhluk itu. Ya, apalagi terucap. Contoh mungkin ada orang pinggir jalan gitu kan. Ya, dengan suatu penampilan atau apapun yang mungkin apa namanya kita atau mungkin sikap yang kita nggak suka atau apa gitu kan, misalkan maaf, misalkan yang minta-minta gitu kan, itu kan potensi besar untuk menimbulkan dosa untuk diri kita, ya kan? Iya. Maksudnya gimana? Ini orang apa masih sehat minta-minta, kan? Terucap udah dosa ininya keluar, ini pun kena, iya, ya kena. Masya Allah. Dan itu bayangkan kalau seandainya di saat era kita sekarang seperti ini, itu apa, kita nggak hati-hati betul, itu banyak sekali potensi itu. Dan itu kalau dalam ilmu apa epigenetik atau genetika itu ya akan direkam oleh sang bayi. Jadi sekarang ini kita antum ya, kita dan teman-teman yang menyaksikan video ini tuh, kita juga hasil dari emosi orang tua kita di saat mereka mengasuh kita di zaman dulu. Kita tuh hasilnya. Jadi sekarang misalkan ada orang waktu misalkan ada seorang anak diperlakukan tidak adil atau mungkin diperlakukan dengan segala macam beban-beban emosi yang berlebihan itu, maka apa tuh namanya, anak itu akan merekam. Itu yang pernah saya tulis itu, nanti orang tua terus membayar. Orang tua mungkin yang misalkan dia menitipkan anaknya waktu anak itu masih dan anak itu nggak terima, maka nanti ketika orang tua itu sudah tua, anak itu pun akan menitipkan dia. Itu udah kayak begitu. Pertanyaannya, apa itu bisa dicegah? Bisa. Dengan cara apa? Iman. Konkretnya gimana sih? Anak itu diberi kepahaman tentang bagaimana dia bisa mendapatkan pahala dengan mengurus orang tua, meskipun dulu dia diperlakukan oleh orang tuanya begitu, Pak Ustaz. Kebayang nggak? Jadi misalkan dulu diperlakukan, misalkan dialih asuhkan misalkan oleh orang tuanya ke orang lain, misalkan saudara atau apapun dengan alasan apapun, dan dia nggak terima. Nanti ketika masa dia sudah menikah atau apapun, dia akan perlakukan hal yang sama ke orang tuanya, karena jejak itu atau tabungan emosi itu sudah didapatkan dulu oleh si anak tadi. Artinya dia akan memperlakukan yang sama ke orang tuanya, untuk orang tuanya dititipkan ke panti jompo. Iya. Nah gitu loh. Iya. Pertanyaannya, apa yang membuat anak ini tidak melakukan itu? Jawabannya apa? Iman. Ajarkan dia tentang birrul walidain. Bagaimana pahalanya mengurus orang tua. Bagaimana besarnya doa orang tua, dan pintu-pintu surga itu terbuka dengan doa orang tua. Itu kalau anak yang tidak paham, maka dia akan melakukan hal yang sama. Nah sekarang juga berkaitan dengan tadi, maaf tadi. Kalau orang gak ngerti hadis tadi, gak bakal gue maafin tuh orang. Tapi kalau dia sudah ngerti hadisnya, kenapa dipendam? Toh yang akan rugi kamu sendiri, gitu loh. Jadi jadi saya melihat kaitan antara ruh, hati, jiwa seseorang dengan raga itu sangat-sangat kuat. Bahkan saya pernah, dan kita tahu ya, bahwa lemahnya iman itu juga bisa disebabkan oleh asbab suatu hal yang berupa fisik. Ya, misalkan makan berlebihan bisa lemah iman, kata Ibnu Qayyim. Ya. Kemudian juga asbab yang sifatnya di sini, dia nggak terima, dia nggak merasakan apa ya manisnya dan lezatnya iman itu, kan akhirnya dia sendiri akhirnya jadi ilmu yang dia pelajarin itu atau kajian-kajian yang didapatkan itu akhirnya nggak menjadi solusi bagi kehidupannya. Nah, jadi akar dari semua ini tadi sebenarnya, bagaimana iman itu, ikhlas itu, pasrah itu, tawakal itu betul-betul menghujam dalam diri seseorang. Jadi kalau iseng-iseng nanti Ustaz main-main ke rumah sakit jiwa itu, itu kalau ditrace orang-orang yang maaf ya, Allah kasih amanah katakanlah ujian sakit-sakit jiwa, ada urusan dengan emosi yang melatar belakangi sampai terjadinya itu. Contoh lagi satu, ini real, saya ceritakan ini real case gitu ya. Saya pernah mendapatkan seorang anak gitu kan, lalu anak Edi saya konsulkan juga ke salah satu guru saya juga, lalu subhanallah anak itu sekarang tuh sudah tidak normal ya, dan normal. Gak normalnya apa? Sudah seperti ya sudah kayak schizofren. Schizofren itu apa, Ustaz? Gila. Oh. Ternyata umur berapa, Ustaz? Wih, udah gede, Ustaz. Udah SMA. Jadi tapi enggak bisa sekolah. Semoga Allah sembuhkan beliau tentunya, amin, kita doakan. Jadi ternyata anak ini ketika dirunut dari masa kehamilannya, masa pengasuhannya yang pertama adalah anak itu sebenarnya lebih memilih untuk dekat dan diasuh ibunya. Kecenderungan jiwanya dia memilih untuk diasuh oleh ibunya. Ayahnya mengambil dia, memaksa dia untuk diasuh. Kebetulan saat itu memang rumah tangganya lagi kurang harmonis gitu kan. Anak itu mau gak mau nurut sama bapak. Bapaknya. Padahal dia gak terima, jiwa dia gak terima. Dan ternyata itu juga dimulai saat si anak itu masih dalam kandungan ibunya. Kenapa bisa kayak begitu? Karena ternyata ya beban-beban emosi yang dirasakan ibunya dalam pekerjaan tadi juga dirasakan oleh anak tadi. Sudah kok paketnya udah komplit. Waktu dalam kandungan ada emosi yang terblokir atau jiwa dia yang terperangkap lah gitu kan. Waktu dalam pengasuhan juga ada. Momennya tinggal tunggu titik di mana akhirnya itu pecah. Akhirnya anak itu ya subhanallah ya. Ya sudah ada perbaikan sekarang, tapi ya tidak seperti anak normal. Awalnya malu ketawa-ketawa gitu-gitu. Coba bayangkan itu. Dan itu berapa banyak generasi kayak begitu. Makanya kalau mengutip beberapa kalimat-kalimat beberapa ustaz yang misalkan ibu pulanglah ke rumah. Gitu. Iya, gitu kan? Kalimatnya Ustaz Budi Asyari. Pulanglah ke rumah. Bapak, kita nitipkan anak kita. Moga-moga kita lulus. Amin. Ya itu kan. Ibu pulanglah ke rumah. Kemudian bapak itu tidak cukup cuma sekedar pagi pulang, pagi pergi, pulangnya malam untuk mencari nafkah. Bapak harus jadi teladan. Karena itu kan terekam semua. Kayak saya sekarang hati-hati banget dengan anak. Ya. Hati-hati banget. Apalagi setelah saya mendalami ilmu ini, saya ngerti, oh gak bisa nih kayak begini. Jadi anak yang tidak nerima orang tuanya, termasuk maaf ya, ustadz-ustadz yang sering keluar. Kalau anak tuh gak terima, jiwa dia gak terima, itu akan jadi masalah. Nanti tinggal tunggu waktunya aja. Gak terima, entah itu orang tuanya kerja, entah itu orang tuanya dakwah. Kalaupun dakwah harus disampaikan. Harus komunikasi. Harus komunikasi. Ini abi kemana gak balik. Tapi gitu kan, urusan-urusan kejiwaan. Dan itu efeknya nanti berhilirnya, katakanlah muaranya itu nanti ke penyakit. Memang faktor ayah itu kalau kita mau evaluasi, Ustaz ya, yang dilihat oleh Nabi Yusuf ketika digoda oleh istri sang raja itu kan ayahnya bukan ibunya. Laula an raburhan rabbihi. Yang dilihat, kalaulah bukan dia melihat tanda robnya, maka pasti akan melakukan kemungkaran itu. Para ahli tafsir itu berkata sebagian yang dilihat oleh Nabi Yusuf itu ya bapaknya itu, Ustaz. Kenapa bapaknya, Ustaz? Karena yang paling kuat pendidikan dan karakter itu memang seorang ayah. Makanya tadi saya bilang, tadi gak cukup cuman pergi pagi pulang malam untuk cari nafkah. Bapak harus jadi teladan. Gak cukup cuman sekedar cari nafkah. Apalagi di era kayak sekarang. Di era kayak sekarang. Makanya saya sendiri akhirnya anak saya yang pertama itu kan, anak saya yang pertama, saya jujur-jujur aja, Ustaz. Itu kan dulu waktu awal-awal beliau apa dia lahir itu kan banyak saya keluar itu. Nah, saya sekarang mau make up itu, make up. Mengganti itu. Untuk dengan cara apa? Sekarang dia sudah lulus SMP lah, atau level SMP gitu. SMA gini kita di rumah aja. Dia di rumah aja. Sekolahnya nanti tetap bisa pulang, enggak saya masukkan ke pondok. Supaya apa? Supaya kasih sayang betul-betul dirasakan penuh. Setelah tahu ilmu ini. Karena apa? Nanti ini kalau saya enggak kerjakan ini akan jadi masalah buat dia. Suatu hari kelak, tinggal tunggu waktunya. Gitu. Jadi orang tua yang kita punya beban atau mungkin orang tua yang punya katakanlah titipan kesalahan ke anak di masa dulu, solusinya apa? Ini kita pertanyakan. Ya, taubat, minta ampun sama Allah. Yang pertama itu, lalu perbaiki. Dengan cara apa? Punya komunikasi gitu ya. Gitu. Dan saling memaafi. Orang tua juga jangan merasa ya selalu benar. Selalu benar. Ya, apalagi orang tua di era kayak sekarang. Zaman dulu sama saya mungkin enggak tahu Ustaz Umar ya maksudnya. Zaman saya dulu saya ngaji salah pukul pakai rotan. Dan itu ternyata ada dalam Islam kan kita tahu kan. Dan itu saya tidak ada dendam apapun. Saya itu mau rotan, mau apa namanya sapu lidi sama bahkan sapu beneran udah pernah saya rasakan zaman dulu. Ini tuh membuat badan saya besar. Mungkin. Oh gitu Sat, ya. Mungkin. Berarti saya jarang dipukul. Lendah lah itu maksudnya. Tapi tidak ada dendam satupun apapun yang saya rasakan. Iya, gak pernah kita punya dendam. Karena apa, gak ada pembanding juga saat itu. Iya. Gitu Sat. Nah zaman sekarang kan orang dikit-dikit bisa lihat. Iya. Gitu. Dan banyak memandang itu termasuk salah satu di antara banyak penyakit Sat. Iya. Jadi saya tuh boleh nambahin sedikit Sat ya. Banyak juga gak apa-apa. Kan kita lagi berusaha anak kita terima bareng-bareng. Jadi saya itu teringat tadi yang saya ini lihat bahwasanya antum tadi sampaikan kalau kita baru mikir belum terucapnya sudah bisa mendapatkan hukuman. Saya itu teringat seorang salaf namanya Makhul Ustaz rahimahullahu taala. Beliau itu pernah sholat Ustaz. Beliau pernah sholat. Kemudian di sampingnya itu ada orang yang nangis siang hari kalau tidak salah duhur atau asar di masjid Jami'. Kemudian dia nangis, Makhul berkata agak pecah konsentrasi khusyuknya. Nangis siang-siang. Nangis itu tengah malam. Dia berucap dalam hati. Dalam hati, Ustaz. Dalam hati doang. Nangis kok tengah pagi siang-siang kayak gini. Nangis tuh kok tengah malam gitu. Yeah. Akhirnya kemudian selesai enggak diucapkan, Ustaz, enggak ditulis apalagi komen kan enggak dia. Dia betul-betul. Dia kemudian nanya di dalam hati. Pulang, Ustaz. Makhul rahimahullahu taala ini ahli hikmah luar biasa. Pulang dia malam setelah itu, malam pertama setelah itu dia gak bisa nangis Ustaz. Di tahajudnya. Subhanallah. Tapi dia gak ngerti kalau penyebabnya itu. Dia coba pikir kenapa ya kok saya gak bisa nangis. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Gak ketemu-ketemu Ustaz. Setiap habis tahajud dia selalu gelisah. Tapi gak bisa nangis. Sampai dipukul-pukulin ini gak nangis-nangis Ustaz. Padahal biasanya dia mudah untuk nangis. 2 pekan, 3 pekan, 1 bulan. Baru Allah ngelihat kesungguhannya ketika dia mencari penyebabnya. Kenapa enggak bisa nangis? Baru ketemu Ustaz. Ya Allah, saya pernah seudon sama orang yang sholat di samping saya. Ternyata saya itu kemudian mengatakan orang ini riak. Mungkin itu yang menyebabkan air mataku enggak bisa jatuh dan tidak bisa lembut. Paginya dia cari kembali orang tersebut Ustaz. Dia menyibak di antara ratusan orang yang sholat di masjid Jami'. Ketemu Ustaz. Ketemu kemudian beliau peluk. Dia minta maaf. Saya pernah seudon sama antum dalam hati saya. Maka orang tersebut mengatakan, iya saya maafkan. Tidak apa-apa. Malamnya. Nangis. Nangis. Seakan-akan itu air mata 1 bulan yang gak keluar. Masya Allah ya. Paling susah jaga hati Ustaz. Masya Allah ya. Makanya sampai Hasan Al-Basri itu Ustaz. Sampai saya tuh mencari. Hasan Al-Basri itu ternyata kalau dia keluar dari rumahnya. Dia memiliki perkataan hikmah emas yang luar biasa. Golden coach-nya itu apa? Kalau dia melihat orang yang lebih tua daripada beliau, contohnya saya lihat antum, ya kan? Maka saya maafkan, Ustaz. Iya. Enggak usah ngomong juga, Ustaz. Emang iya. Nanti jadinya ria. Ria karena lebih tua gitu ya. Oh, baik, Pak. Maka Masya Allah ya. Dia kalau ketemu sama orang tua itu dia berkata, "Huwa khairu minni. Sabaqani bil hasanat." Dia lebih baik daripada saya. Diomongin ya Ustaz. Karena dia telah mendahului saya lahirnya lebih dulu dalam kebaikan. Dan ketika dia ketemu dengan orang muda. Dia mengatakan. Huwa khairu minni. Sabaqtuhu bil ma'asi. Dia lebih baik daripada saya karena saya telah mendahului dia dalam kemaksiatan. Ternyata itu. Saya tuh mencoba cari referensinya Ustaz. Ternyata bukan di dalam hati. Diomongin. Dia nyampein. Jadi klop dengan masalah. Makanya tidak mungkin masalah psikis itu tidak dibahas dalam Islam dan tidak dibahas sama generasi-generasi terbaik umat ini kan enggak mungkin ya Ustaz ya. Dan itulah salah satu di antara putusnya referensi kita kan. Psikolog itu sebenarnya ambilin dari Islam kan Ustaz. Saya pernah tulis enggak salah kitab dari dokter siapa itu? Al-Baqi, Masalihul Anfus wal Abdan. Iya. Makanya ada tibul qulub, tibul ruhani. Kan gitu kan. Betul. Jadi ada tibul jasad gitu kan. Jadi ada pengobatan hati, pengobatan ruh, pengobatan jasad gitu loh. Karena emang 3 hal tuh atau hal-hal begitu gak bisa dipisahkan. Dan nah, sebentar Ustaz. Lagi, kita, saya lagi belajar melihat antum selalu dalam kebaikan Ustaz. Ya Allah. Kita amalin amin, mulai sedikit-sedikit. Amin. Insya Allah. Banyak salahnya saya Ustaz. Insya Allah. Enggak, saya lebih banyak Ustaz. Banyak saya Ustaz. Saya ini juga gak tahu kita kenapa. Nah itu Ustaz, jiwa itu al-arwahu junudu mujannada. Betul. Man ta'arofa minha. Itu Mbak, jiwanya ketemu biru sama biru. Padahal ini hijau ya Ustaz. Kalau di tempat saya gak hijau Ustaz. Berarti gak ketemu. Karena saya gak punya tip. Iya, gitu. Saya maafkan, Ustaz. Iya, saya nggak minta, Ustaz. Kan saya nggak salah, Ustaz. Nah, jadi itu dalam konteks apa namanya iman pun kan memang harus dilafazkan. Iya. Iya kan? Iya, nggak bisa orang masuk Islam cuma sekedar saya meyakini dalam hati, nggak bisa. Harus ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah, kan gitu kan? Sama juga dengan begini. Jadi kalau Anda, teman-teman sekalian ya, yang punya masalah tertentu pada orang lain, Anda, kita ya harus sampaikan. Harus diomongin. Harus diomongin, harus dilafazkan. Makanya tadi perintahkan Nabi untuk kalau kita senang cinta sama seseorang karena Allah, kan harus ya, diomongin. Wahib buka filah. Buka filah, Ustaz. Ahabakala dihababtani. Insya Allah. Orang-orang yang satu, kalau bahasanya itu, satu chemistry, satu formula, jiwanya, hati akan ketemu dengan sendirinya. Gak usah diituin, apa namanya, tadi apa setting dan dikaryasa itu. Iya, coba waktu kita pertama kali kan belum pernah ketemu antum. Iya, di Jogja. Waktu di Jogja tuh kayak apa coba, kita udah kayak lama nggak ketemu gitu kan. Iya, nangis bareng-bareng, nangis pula bareng-bareng, nggak malu kan. Kita nggak malu, apa yang malu nangis. Kan nanti ya, jadi kayak makhul, Ustaz. Amin. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang ngomong nih. Apa? Ngomong itu maafin, Ustaz. Maafin, Ustaz. Dimaafkan ya. Komen-komen yang itu badan ya. Rambu hati rindu. Masyaallah. Tahu kan edisi apa? Antum lainnya 70 ya, Ustaz. Ya, berarti beliau lebih baik daripada saya kan. Antum kayaknya Kamen Rider lah ya. Di Kamen Rider. Mungkin ngomong apa sih, Ustaz? Ngomong biar senang-senang jiwa kita. Masya Allah, ya, jadi yang punya salah atau mungkin punya perasaan yang atau emosi yang terblokir ya dengan orang lain, lepaskan. Ayo kita coba, Ustaz, kita maafin orang-orang yang komen. Mungkin ngeliat mungkin ada yang gak suka. Oh, iya. Ya, Ustaz, ya. Apalagi saya, Ustaz. Banyak banget, Ustaz. Salah mulu. Oh, gitu ya, gak ada benernya jadul aku. Iya, Masya Allah. Kan kita harus maafin. Saya maafin, Ustaz. Diomongin atau enggak? Oh, diomongin, Ustaz. Anteri Anton, antum lah, ya. Antum. Ini titip doa sama antum. Antumnya lebih muda, lebih banyak pahalanya. Antum lebih tua, hikmahnya lebih banyak, Ustaz. Mangga, Ustaz. Ya. Kita moga-moga Allah jadikan orang-orang yang berprasangka buruk kepada kita, dijadikan hati mereka lebih baik daripada hati kita. Dan kita dipertemukan dengan beliau-beliau dalam kebaikan dan dijadikan setan yang memisahkan kita tidak berdaya untuk menjadikan kita berjauhan kecuali Allah yang mendekatkan kembali. Amin. Amin, insyaallah. Dimaafin. Sat. Udah, dimaafin semua. Lega, Sat, ya. Lega, lega banget. Jadi kayak apa ya? Kayak kalau kita main internet itu di-refresh. Jadi hati itu butuh di-refresh. Kita jelas, maafin, Sat. Maafin. Mau karena mereka kan belum kenal kita. Iyalah, betul, Sat. Kadang orang itu banyak komen karena al-insanu atuwun majahi. Manusia itu memusuhi apa yang dia tidak ketahui, Sat. Karena dia mungkin gak kenal seorang Ustaz Zaitul, Masya Allah. Akhirnya mereka memusuhi antum. Sambil bilang fokus, bro. Baiklah. Masya Allah. Jadi gitu ya. Jadi Masya Allah nih, Ustaz. Sebenarnya kayaknya perlu dibikin serialnya nih. Semoga Masya Allah izinkan ya. Bahwa jadi sebelum kita benerin raga itu, ini emosi dibenerin dulu nih. Betul. Jadi nanti perlu ditrace ya. Perlu ditrace, perlu dilacak. Kira-kira nih masalahnya, kejiwaannya kita, ya kita lah mungkin ya, teman-teman menyaksikan acara ini, itu dulunya apa gitu kan. Dulunya apa, dan itu harus diselesaikan. Misalkan ada, tadi ya, ada nilai-nilai kebenaran yang terlanggar. Bahkan maaf ya, kalau Anda bekerja pada satu tempat, misalkan ya teman-teman bekerja pada satu tempat yang di situ ada nilai kebenaran yang harus Anda langgar tiap hari, ya misalkan begitu, tinggal tunggu waktunya itu jadi penyakit. Tinggal tunggu waktunya. Pilihannya apa? Ya keluar. Apalagi kalau sudah tahu ilmunya misalnya. Iya. Ya, lebih baik keluar. Karena apa? Ya biaya penyakitnya akan jauh lebih besar nanti. Ya, daripada bertahan di situ untuk sekedar gaji yang tidak seberapa. Itu banyak sekarang kayak begitu, Ustaz. Dan saya temukan banyak orang kayak begini, jadi ngapain gitu loh. Nyusahin hati, nyusahin jiwa, dan akhirnya iman pun jadi lemah. Nah, gitu. Karena mungkin kita ini kadang-kadang karena kurang khulwat, Ustaz, untuk merenung. Iya. Itu yang menjadi masalah kita juga. Bahkan mungkin masalahnya banyak Ustaz juga kan. Orang merenung, padahal Rasulullah itu sebelum beliau diutus menjadi seorang Rasul, disuruh merenung dulu kan, disuruh tahannus dulu. Iya. Beliau itu kan menaikkan grade-nya dari baik menjadi benar. Benar. Sebelum beliau umur 40, beliau itu baik. Tapi ketika akan menjadi rasul, maka beliau naik grade-nya menjadi benar. Bridging-nya ternyata dengan takhannus. Saya tuh mikir gini Ustaz, lagi membayangkannya. Ini belum saya amalin sih Ustaz, tapi kok kelihatannya saya pingin. Jadi kalau kita pagi gitu ya Ustaz ya, pagi gitu kita sadar dulu, saya hari ini dapat rezeki gak untuk makan hari ini? Saya hari ini sehat gak? Keluarga saya aman gak? Iya. Berarti saya sudah mendapatkan dunia sensinya. Iya. Masuk kamar mandi, jangan langsung autopilot masuk kamar mandi. Pikir, di dalamnya ada setan jantan. Mau membuka pintu orang, mau membuka pintu rumah gitu, sadar dulu. Ya Allah, nanti akan lihat orang yang lebih tua, lebih muda. Siapapun mereka lebih. Mungkin itu kelihatan, kalau Masya Allah, mungkin kalau kita selalu hadirkan itu di setiap kita melangkah, besar kali pengaruhnya kali Ustaz ya. Ana belum pernah melakukan, tapi dari pembicaraan kita ini tuh Masya Allah saya jadi tertarik gitu. Pemaknaan dengan keimanan. Ah betul Ustaz. Nah, pemaknaan dengan keimanan. Jadi bahasanya mungkin tadi ketika hendak melakukan sesuatu itu ya dipikir dulu. Dipikir dulu dengan apa standar keimanan itu yang tadi yang Ustaz sampaikan tadi. Ya polanya kayak begitu. Jadi hidup itu penuh makna, penuh hikmah. Ya kayak saya bilang itu sebenarnya kalau ya min dari kisah-kisah para salafus soleh juga kan mereka orang yang ketika ada api aja bisa nangis. Ngelihat api bisa nangis. Masya Allah ya. Api aja bisa sebab gimana nih? Bisa loh. Gak perlu lihat YouTube kan. Gak perlu dilihat sekitar gitu kan. Saya pernah bilang gitu kan. Kan inna fi khalqis samawati wal ardi la fil laili wan nahari wal ayati li ulil albab. Mikir, mikir li ulil albab kan gitu. Tumbuhan misalkan, saya sering bilang gitu kan, kenapa zakatnya petani itu paling gede? Kenapa zakatnya petani lebih paling gede? Paling besar, paling besar kan? Ya, ya, kenapa? Enggak banyak kontribusinya. Dia cuma punya bibit, dia gali tanah, dia masukkan, dia tutup, dia siram. Siapa yang tumbuhkan bijinya, pohonnya, buahnya? Masya Allah. Betul, betul, kontribusi betul. Dia dalam proses itu kan sedikit sekali. Jadi Allah minta lebih, tanda kutip. Masya Allah. Jadi ini belum cerita tentang ketika dia nanam suatu buah gitu kan, tanaman buah gitu kan, dia gak tahu nih buah bakal manis kah, asin kah, asam kah, atau apa. Nah Allah yang lebih tahu. Makanya benar waktu saya pernah cerita di Instagram juga, waktu saya beli buah di salah tempat gitu kan, rambutan atau apa, saya tanya, bang ini rambutan manis gak? Allah malam saya gak tahu. Hanya Allah yang tahu ini buah manis atau tidak. Wah, jawabannya gitu, Sat. Masya Allah. Soleh bener ini si abang. Masya Allah. Jawabannya gitu, Sat. Iya. Ya, saya ingat banget. Hanya Allah yang tahu. Bener sih. Bener sih, bener. Masya Allah. Ya, di luar mungkin cerita-cerita teknologi. Sekarang kan macam-macam tuh. Lesanya. Padahal itu kan masalah yang tampaknya sepele. Ya, sepele. Jawaban gitu ya. Nah, kan sebenarnya kalau saya ngelihat pohon saja, itu subhanallah, Sat. Masya Allah. Saya pernah ada satu ibu-ibu yang dia ngerangkum tulisan saya di Instagram. Ibu 400-an itu dia rangkum. Oh gitu. Saya pernah tanya, dia orang Gorontalo, saya lupa nama ibu itu. Terus apa yang ibu dapatkan? Saya nangis dok di akhir, saya nulis ini. Dia bilang, kenapa nangis? Saya bilang, ternyata Allah itu begitu luar biasa, begitu sayang, begitu rahman, begitu macam-macam. Yang dia dapatkan di situ malah justru apa ya, apa yang dokter sampaikan, Masya Allah dia bilang itu, yang justru malah membuat kita makin dekat dengan Allah dari apa yang dia cipta ini gitu kan. Ya kan gak kebetulan banget lah Allah ciptakan jahe, rempah rimpang di Indonesia gitu. Kalau di sana kan pasti ada maksudnya di situ. Masya Allah. Kalau menurut Antum apa? Kenapa ya sesuai ditumbuh dengan iklim, Ustaz. Iklim. Jadi kondisi suatu tempat itu disesuaikan dengan tanaman yang memang cocok di situ. Kalau kita bicara rempah rimpang, jahe, kunyit segala macam kan memang gak cocok tumbuh di lahan panas kayak di Saudi sana. Di sana yang cocoknya kurma. Kurma itu Allah bekali dengan superfood. Emang orang-orang barat kan nyebutin superfood. Karena emang glukosanya apa segala macam kan. Kurma itu saja. Komplit banget pada kurma. Jadi barakat sama gak heran Nabi SAW satu bulan tuh pernah cuman makan kurma sama air putih. Nah itu salah satu bentuk detox yang terbaik kalau mau nyobain. Satu bulan? Satu bulan. Nanti baca hadis. Nabi cuman makan kurma sama air putih. Bertahan satu hari. Tiba-tiba bubur ayam lewat. Ketoprak lewat. Antum cerita saya atau antum sendiri? Ini Fulan, Fulan. Aduh. Nah, gitu, Ustaz. Masya Allah. Jadi antum aja, Masya Allah kan yang sudah apa ya? Sudah mengikuti lah ya. Ya. Apa-apa yang mungkin saya sampaikan itu kan sedikit banyak kan merasakan kan. Iya. Dan itu hubungan nanti sama apa, Ustaz? Jadi makanan itu mempengaruhi kejiwaan. Katanya antum kalau makan gorengan jadinya peran gitu ya Sat ya? Iya, karena kalau terus-terus ya, terus-terusan. Karena memang perut kita kan sumber itunya, sumber bahan apa, sumber produksi hormon kebahagiaan di perut. Jadi kalau perutnya dikasih maaf gorengan terus gitu kan, mau bahan bakar, mau bangun apa hormonnya? Jangan lihat saya saat ini. Mau bangun apa hormonnya? Saya udah gak makan gorengan. Masya Allah. Aja gitu ya. Atau udah gak ngeliat wajah saya? Oi, Masya Allah, glowing saat karena di bawah lampu. Ah gitu. Masya Allah. Jadi mungkin ini boleh kita ceritain nggak saat Masya Allah saya teracuni dalam tanda kutip kebaikan oleh beliau ketika berkunjung ke rumahnya beliau, ditantang oleh beliau yaitu 7-day challenge. Ya, untuk, oh yeah, ya, 7-day challenge. Yes, enggak makan roti, enggak makan gandum, gula, minyak, nasi, glukosa, ya Ustaz ya. Dan alhamdulillah bisa bertahan sampai hampir 2 pekan walaupun kemarin chatting ya Ustaz ya. Enggak apa-apa. Apakan. Dimaafkan enggak? Masyaallah. Antum mau memaafkan diri sendiri. Iya. Berarti saya harus berdamai dengan diri sendiri. Oh iya, Ustaz. Masyaallah. Berdamai dengan diri sendiri. Ada apa sih dengan antum, Ustaz? Tapi masyaallah Ustaz, ke hari ini tuh istri saya masak nasi jagung nasi ya Ustaz, apa? Sorghum. Sorghum. Oh, sorghum. Sorghum. Sorghum. Ya. Sorghum atau sogum Ustaz? Kalau shogun itu yang Jepang. Sorghum. Itu yang mahal Ustaz. Ah, ketahuan edisinya. Sogun. Ini yang makan gorengan tamannya beliau deh, bukan saya. Iya, tapi Masya Allah. Iya. Jadi luar biasa itu Ustaz ya. Jadi tapi saya tetap pakai campur, pakai sambal. Enggak apa-apa, Ustaz. Nah, sambalnya kan sudah pernah saya ajarkan juga cara bikinnya. Belum. Yang saya lagi favorit itu saya pernah makan ke rumahnya beliau, bukan makan, astagfirullah. Saya ziarah ke rumahnya beliau, dimasak, dibuatin pepaya dicampur dengan jeruk, dicampur dengan garam Hindi ya, Ustaz. Ya, garam Hindi. Enggak, Ustaz. Itu kusul Hindi. Enggak, Ustaz. Antum kayaknya kurang air deh. Nah itu Ustaz, jadi itu resepnya sederhana. Mas, enak banget kan? Itu harus pepaya, dicoba. Pepaya. Tapi jangan di blender. Nanti iya, teman-teman bisa cobain tuh ya. Saya gak di blender Ustaz. Bukan, pepaya di blender. Bukan di blender, pepaya jangan di blender. Oh jangan di blender. Dicetak gitu kan. Ya, dimasukin ya dalam gelas, aduk-aduk itu aja. Lalu tambahkan jeruk nipis, tambahkan madu sedikit, tambahkan garam mineral sedikit. Iya, iya. Itu kan? Iya. Dan itu saya lupa moto wajah Ustaz waktu makan itu. Kenapa? Seri-seri. Seakan-akan Ustaz, hati-hati jadi penyakit. Bukan, enggak. Itu bahagia banget Ustaz. Oh gitu ya Ustaz. Oh iya, dan ini bukan penyakit hati ini ya. Bahagia banget gitu kan. Saya lihat ini Masya Allah, takjub gitu. Iya. Kayak enggak pernah ngerasakan taste itu. Iya betul. Jadi saya bilang, jadi kalau orang makan, ya maaf ya, makan nasi goreng-goreng biasanya. Iya betul Ustaz. Jangan lihat saya, mereka-mereka Ustaz. Oh, iya. Saya kan belum dibuat ini. Tapi mereka lebih baik daripada kita Ustaz. Walaupun makanan kita lebih sehat. Nah gitu Ustaz. Jadi kan itu aja mood langsung berubah kan. Iya yeah, Ustaz. Langsung berubah loh. Makanya ada istilah good food is good mood. Itu benar. Good food is good mood. Good. Jadi mood. Makanan yang bagus itu bisa memberikan mood yang bagus juga. Jadi kalau ada orang ya guyonan saya gitu kan, yang baperan terus, ajakin makan sayur sama buah lebih banyak. Ya, mungkin minum madu kan. Pokoknya makan-makanan yang masih tinggi vitamin mineral seratnya gitu. Masya Allah. Jadi itu hubungan sama kejiwaan juga. Iya. Nah kalau dia sudah makannya gak benar, tontonan pun gak benar. Bawaannya tuh gitu. Tontonan gak benar, nyari orang yang gak benar juga. Iya. Yang mensupport semua keinginan atau hal nafsunya tadi. Gitu, saya pengen nyampaikan ke santri-santri nih Ustaz. Boleh gak Ustaz ya? Santri-santri dengerin, jangan pura-pura gak dengerin. Wahai kalian semua. Salah satu di antara quote terindah yang pernah saya dengarkan dari Ustaz Zaitul itu, bukan masalah ninggalin gorengan, itu sih biasa. Ya. Tapi salah satu quote yang paling indah yang saya dengarkan, gak ngerti ya Ustaz, saya itu masuk ke hati saya Ustaz. Mungkin saya Masya Allah ya berprasangka baik bahwasanya itu datang dari hati, hanya sampai ke hati. Yaitu ketika beliau mengatakan, kalaulah tubuh ini bisa kita kembalikan kepada Allah dalam kondisi sehat, kenapa harus kita kembalikan tubuh ini kepada Allah dalam kondisi sakit? Aduh Masya Allah. Kecuali sakitnya memang takdir ya Ustaz ya. Ya. Pasti Allah akan menilai beda. Mengembalikan titipan dalam kondisi yang baik itu jauh lebih dicintai oleh pemiliknya daripada mengembalikan titipan dalam kondisi sudah tidak sebagaimana pertama kali dititipkan. Sohe banget itu. Masya Allah. Sohe banget. Tadi kan Allah tanya. Ya Allah tanya kenapa kau apa kotori badanmu dengan begini, kan ditanya kan gitu kan, Allah syari'ul hisab gitu. Iya, masya Allah, luar biasa gitu. Ya sekali-sekali gak apa-apa lah, tapi kalau berkali-kali itu namanya bukan cheating tapi doyan. Iya, Ustaz, masya Allah. Jadi antum, ana maafkan Ustaz, jadi kalau antum lagi makin makan apa gitu, makan aja sebanyak-banyaknya. Jangan lupa kasih tahu istri, tolong bangunkan saya. Diasumsikan iya. Bisa. Jadi saya tuh khawatirnya gini, Ustaz. Jadi setelah ketemu antum tuh, kalau saya mau makan gorengan tuh, yang teringat wajahnya antum. Jadi gak jadi saya, Ustaz. Jadi wajah antum ini, kalau ibarat kayak di sawah itu, kayak... Sian banget. Kan anda kan di sawah itu kan yang biasa ngusir burung itu loh. Betul. Orang-orangan. Iya, masya Allah. Mungkin itu hikmahnya, Ustaz. Kenapa antum dijadikan jenggotnya lebih lebat daripada saya, Ustaz? Jadi ini komen dari tadi juga. Komen tentang jenggot gitu kan. Iya, masya Alhamdulillah, semoga tahu kan dengan melihat jenggot kayak begini kan. Jadi pengen berjenggot. Gitu. Insya Allah. Cara kita menyampaikan dalil kan tidak harus dengan qala Rasulullah, Ustaz. Oh, iya. Ya. Dengan diperlihatkan. Betul, masya Allah. Jadi gitu. Jadi tapi itu kasihan juga, Ustaz. Maksudnya saya jadi orang-orangan, jadi setiap orang mau makan gorengan, nasi goreng, kebayang wajah Zaidul Akbar gitu kan. Itu kira-kira bagus enggak gitu? Baik, silam bagus lah, bagus, insyaallah, Ustaz. Insyaallah dalam kebaikan dan makna. Akhirnya apa, Ustaz? Jadi gara-gara itu di hari berpuasa. Iya, masyaallah. Keren gitu ya. Keren, insyaallah, Ustaz. Masyaallah. Jadi kalau kemudian kita ini, Ustaz, karena waktu sebentar lagi karena waktu sebentar lagi akan menunjukkan adzan maghrib, mungkin diberikan sebuah kesimpulan, Ustaz. Masya Allah, ini mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tapi pada kesempatan hari ini kita ngobrol dulu aja kali ya, Ustaz. Oh iya, nanti kapan-kapan sepertinya kita, nanti kita bikin kurikulum, Ustaz. Insya Allah, insya nanti Allah. Bagaimana memperbaiki, dan khususnya gini, yang saya agak khawatirkan tuh, Ustaz, adalah wanita. Wanita, kenapa wanita? Ustaz pernah mungkin ngobrol dengan salah satu ustaz yang bergerak dalam bidang rukyah. Iya. Nah, ada kan, siapalah saya nggak tahu namanya. Kalau cerita-cerita kesurupan masal itu, saya perhatikan ya, paling banyak itu siapa? Perempuan. Ya. Ustaz Muhammad Faizar. Nah, Muhammad Faizar. Beliau minta nomor teleponnya antum. Iya, Ustaz. Kemarin sudah. Saya boleh saya kasih, Ustaz? Boleh, Ustaz. Oh, boleh ya. Handphonenya jangan. Kan handphone antum green screen, Ustaz. Saya maafkan, Ustaz. Iya. Ustaz mau ngomong apa yang saya maafkan? Ya, Ustaz, masya Allah. Fa'fu anhum. Iya, insya Allah. Gitu kata Allah kan, masya Allah. Saya maafin antum juga lah, Ustaz. Iya. Jadi gitu, Ustaz. Dan itu ternyata erat kaitannya. Jadi wanita itu kan memang ya secara fisiologis mereka adalah makhluk yang lemah dan lebih banyak bersikap dengan apa namanya perasaan kan gitu kan. Nah, perasaan ini kan kaitannya juga dengan makanan. Jadi ketika kita bicara hormon misalkan ya, mungkin penutup saja. Ternyata subhanallah, hormon itu kan ada bahan bakunya. Jadi kalau bahan bakunya keliru, hormonnya gak bisa dibuat. Atau mungkin salah buat gitu lah, mungkin bahasa kita gampang gitu kan. Nah, salah satunya itu misalkan misalnya bahan baku hormon kan seingat saya itu lemak. Lemak. Lemak itu kan ada lemak baik, ada lemak tidak baik. Gitu kan. Misalkan lemak baik itu apa? Ya kayak alpukat gitu kan. Kemudian minyak zaitun, VCO, gitu kan. Nah, masalah sekarang wanita-wanita tidak banyak mengkonsumsi lemak baik. Yang mereka konsumsi justru malah lemak tidak baik. Misalkan dari minyak-minyakan atau dari tepung-tepungan yang akhirnya berubah jadi lemak juga. Akhirnya apa? Konslet badan nih. Perutnya konslet. Akhirnya apa? Tidak heran ya mas sekarang banyak apa ya, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hormon itu terjadi pada wanita. Yang pertama secara fisik, yang secara kedua mentalnya, kerapuhan diri mereka tuh tinggi sekali. Jadi ada kaitan kan antara makanan, keseharian mereka, apalagi dengan keilmuan nanti sampai akhirnya membentuk suatu penyakit, dan itu kalau nggak diperbaiki dia terus muter aja kayak begitu. Gitu, Ustaz. Makanya ini PR kita ini panjang nih. Jadi termasuk pernah saya ceritakan sekarang kan mendapatkan tanda kutip ya. Wanita-wanita yang terkena penyakit-penyakit reproduksi kan gampang sekali, tumor payudara lah, tumor ovarium lah, tumor apa tumor itu kan penyakit-penyakit hubungan sama hormon. Gitu. Jadi ini judulnya penyelamatan generasi ini panjang. Ya, jadi mulai dari apa yang mereka harus makan, emosi yang harus mereka jaga apa. Dan itu semuanya terekam di dalam janin ketika terekam. Sebelum terekam. Orang cuma bilang, saya mau anak laki, saya mau anak perempuan, itu terekam. Kalau terus-terus ngomong gitu, dan dirasakan atau mungkin di apa dia terus ya menyatakan saya pokoknya dia terekam itu. Kali-kali sih nggak masalah. Tapi kalau sudah pokoknya dan berarti terus, pertengkaran ketika dalam kondisi hamil itu seharusnya sangat harus dihindari. Justru malah waktu hamil itu ya suami ya mungkin dalam hal ini ya harus sangat-sangat care. Perempuan pun juga jangan terlalu banyak bicara gitu kan, jangan terlalu banyak berinteraksi dengan orang. Kayak Maryam saat itu. Soalnya saya baru luar biasa tadabur itu saat iya ya. Maryam disuruh puasa ya saat puasa. Ya. Bicara. Dan sama saya kayak puasa Ramadan yang insyaallah bentar lagi nih kan. Hmm. Itu waktu yang sangat tepat untuk memperbaiki baik secara raga ataupun secara nafs. Emosi secara kejiwaan. Maka kan kalau orang ngajak berdebat sama kamu, kata-kata kan katakan saya sedang berkata. Bicara saja itu nyedot energi. Belum bicara aja nyedot energi. Sampai dibuat tadi kisah soal apa kalbiin tadi. Iya, masya Allah. Sampai kayak begitu. Jadi hati-hati. Hati-hati dengan hati. Masya Allah. Supaya tenang, ya baca doanya kan. Nah, saya lebih tahu tuh doanya. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakki anta khairu man zakka anta waliyuha maulah. Apalin tuh doa itu tuh. Penting itu doa. Allahumma tolong di-share Fadil. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakki anta khairu man anta waliyuha maulah. Barakallahu fik. Tinggal beberapa menit kita. Ya, kita harus cukupkan kalau penasaran alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Jadi trigger kebaikan cuma dengan rahmat Allah. Iya. Jadi disinilah kita akhirnya memahami betul bahwasanya komitmen penghambaan kita kepada Allah itu tidak hanya melulu pada rukuk dan sujud kita, dan tidak hanya melulu pada sedekah dan tawaf kita. Komitmen penghambaan kita kepada Rabb yang menguasai alam semesta adalah komitmen bagaimana mengkondisikan hati kita dan jiwa kita sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Sunnahnya Nabi itu bukan hanya ketika kita menghiasi amalan-amalan zahir kita dengan apa yang disyariatkan dan dicontohkan Nabi, tapi mengkondisikan hati kita, mengkondisikan jiwa kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka ini teramat penting, bahkan lebih penting dan lebih penting dan lebih penting daripada amalan zahir. Berapa banyak orang yang amalan zahirnya terbatas, pas-pasan, tapi dia bisa meninggal husnul khatimah karena dia pandai dalam mengkondisikan hatinya dan jiwanya sehingga pikirannya sehat. Makanya betul kata ilmu kesehatan, imunitas tubuh itu terbentuk dari dua, pola pikir dan pola makan. Dan ternyata pola pikir itu jauh lebih besar memberikan imun tubuh daripada pola makan. Disitulah kenapa kita mengetahui kenapa tazkiyatun nafas itu termasuk salah satu referensi ilmu primer dalam Islam setelah akidah. Karena itu berakibat kepada kualitas kehidupan kita. Banyak orang yang hari ini mereka melewati kehidupan tetapi masya Allah, ternyata ada luka pengasuhan yang belum sembuh. Ternyata ada terblokir perasaannya yang tidak pernah terbuka. Padahal itu semuanya sudah ada jawabannya di dalam Islam. Luar biasa kajian kita pada kesempatan hari ini atas kesempatannya Ustaz Zaidul. Beliau yang berkenan hadir di tempat kami padahal umur saya lebih muda Ustaz. Kelihatannya ya, itu sudah dua kali. Ya jadi insya Allah kita akan datang ke tempatnya beliau. Semoga Allah memberikan amin keberkahan untuk beliau. Tapi kepada kalau, Umi. Kalau antum datang ya oleh-olehnya kelapa. Insya Allah. Saya ketika datang ke rumahnya beliau dioleh-olehin kelapa terus ubi. Ya. Saya sekarang senang makan ubi ya Ustaz. Roti sumbu kalau saya bilang. Oh gitu ya Ustaz. Roti sumbu. Tapi ubi saya nyebutnya enak sama insya Allah. Zikrullah khair Ustaz. Semoga selalu menjadi jariahnya antum. Amin. Amin insya Allah. Semoga setiap bayangan orang ketika makan gorengan lalu melihat wajahnya antum mengalir pahala untuk antum. Semoga jangan teskan air mata waktu jangan lihat saya, Ustaz. Insya Allah sudah meninggalkan. Sudah kembali ke jalan yang benar. Amin. Insya Allah. Semoga kita istiqomah. Amin. Amin. Insya Allah. Istiqomah bukan hanya sholat witir, tapi istiqomah menjaga. Kali lagi quote yang terindah yang pernah saya dengarkan. Mengembalikan titipan Allah pada fisik dalam kondisi yang baik itu jauh lebih baik daripada mengembalikan fisik kita dalam kondisi penuh kekurangan sebagaimana dititipkan pertama kali. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin antum ingin nyapa Ustaz jamaah yang green screen kan beda ya. Mohon dimaafkan beliau ya. Karena ini apa namanya? Yang nonton cukup banyak. Ya jadi ya, beliau lupa passwordnya. Itu bukan karena makan gorengan ya Sat, bukan. Ya lupa password ya Sat ya. Ya lupa passwordnya. Jadi jazakallahu khair barakallahu fik, mungkin menyampaikan Sat. Baik, ya teman-teman yang menyaksikan live ini ya, insya Allah nanti mungkin bisa disaksikan juga rekamannya nanti di akunnya beliau dan YouTube-nya Ustaz Umar Mita. Nanti mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita nanti bisa buat lagi program-program yang bermanfaat untuk kita bisa menyehatkan umat, baik secara ruhiyahnya dan tentunya buat kita juga tentunya ya, dan juga secara raganya insya Allah. Allahumma amin, dan semoga bermanfaat apa yang ini, dan semoga Allah sehatkan ya seluruh teman-teman yang menyaksikan acara ini, baik secara sehat si jiwa dan juga yang saat ini sedang sakit apapun, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Yang saat ini mungkin salah hutang atau apapun, semoga Allah segera lunasi hutangnya dan Allah segera selesaikan masalahnya, dan semoga Allah jadikan atau sisa-sisa kehidupan kita ini kehidupan yang penuh kebaikan, kehidupan yang penuh amal jariah. Kita bisa berbuat baik lagi, lebih banyak orang lain, kita lebih banyak berfokus untuk menghisap diri kita, untuk memperbaharui jiwa kita ya, tersebut nafus yang mungkin Ustaz Umar kita juga sering sampaikan, sehingga nanti hidup kita tenang ya, tenang karena tidak ngurusin orang. Dan hati-hatilah dengan hati ya, karena hati itu adalah sosok organ atau mungkin bagian dalam tubuh kita yang sangat gampangnya, yang mungkin harus mungkin teman-teman perlu hafal ya, Allah mati nafsi taqwa wa zakiha anta khairu man zaka anta waliyuha wa mawlaha, dan doa ya muqallibal qulub seterusnya, mungkin teman-teman coba hafalkan sehingga nanti hati kita betul-betul terpaut dengan Allah, dan Allah jauhkan ya penyakit tadi yang tadi saya sampaikan bisa berubah bentuk menjadi penyakit raga atau fila. Kita tutup saja Ustaz dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalu berpikir yang positif dalam perkara yang diridhai oleh Allah, bukan untuk orang lain tapi untuk kehidupan akhirat kita yang lebih baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.